بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخواني في الدين رحماني ورحمكم الله melanjutkan pembahasan kitab Al-Lughatul Arabiyyah dengan panduan kitab Matan Al-Jurumiyah. Kita telah membahas beberapa perkara tentang masalah i'rab, dan pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan itu sampai pada amil-amil nasab ya. Sampai i'rab dengan huruf belum selesai. Sudah selesai, sekarang babul af'al ya. Bab tentang fi'il-fi'il. Naam, bab tentang fi'il-fi'il. Ya, ini yang namanya fi'il itu ada tiga macam. Ini juga kita sudah bahas pada pembahasan i'rab ya, bentukan-bentukan di dalam tasrif. Itu ada fi'il madhi, ada fi'il mudhari, ada juga fi'il amr. Nah, di sini dibahas juga di dalam pembahasan nahwu tentang fi'il-fi'il. Fi'il itu ada tiga macam, yaitu madhi, mudhari, dan amr. Fi'il madhi, fi'il mudhari, dan fi'il amr. Contohnya di bawah ini, doroba yadribu idrib, doroba yadribu idrib. Doroba artinya dia laki-laki telah memukul. Yadribu artinya dia laki-laki sedang memukul. Idrib artinya pukullah olehmu laki-laki, seorang laki-laki, kamu seorang laki-laki. Ini adalah tiga macam fi'il, contoh dari tiga macam fi'il. Doroba yadribu idrib. Doroba fi'il madhi, yadribu fi'il mudhari, idrib fi'il amr. Di sini tidak dijelaskan oleh muallif rahimahullah tentang pengertian fi'il-fi'il tersebut. Apa makna fi'il madhi? Apa makna fi'il mudhari? Apa makna fi'il amr? Secara ringkasnya, fi'il madhi itu adalah fi'il atau kejadian yang menunjukkan waktu yang lampau. Ini namanya fi'il madhi. Kemudian fi'il mudhari, fi'il yang menunjukkan waktu, akan, atau sedang, secara ringkas. Untuk kata kerja atau fi'il yang menunjukkan waktu atau sedang. Waktu atau akan sedang terjadi. Kemudian idrib adalah fi'il yang menunjukkan waktu akan terjadi, waktu mustakbal. Ya, ini maksudnya ba'da takallum, ba'da adanya pembicaraan. Kalau kita sudah mengatakan idrib pukullah, berarti setelah ucapan tersebut baru akan dilakukan perbuatan. Itu namanya fi'il amr yang disertai dengan adanya tuntutan. Tuntutan dilakukannya pekerjaan tersebut. Nah, di sini disebutkan ciri-ciri dari masing-masing fi'il. Ciri-ciri dari masing fi'il, kalau fi'il madhi itu akhirnya selalu berharokat fathah. Fi'il madhi, fi'il yang akhirnya selalu berharokat fathah. Contohnya doroba, sebagaimana yang banyak dicontohkan di dalam kitab tasrif, ya. Doroba, kataba, koro'a, jalasa, dan lain-lain. Itu ciri fi'il madhi. Walaupun nanti ada fi'il madhi yang ternyata dia tidak fathah, ada. Nah, kalau dia mengalami perubahan, nanti ada mengalami perubahan fi'il tersebut. Misalnya doroba, doroba, dorobu, berubah menjadi domah baknya. Nanti kalau ada tasrif secara lughahnya, ini di sini tidak dibahas, tapi di sini nanti ada. Ya. Nah, nanti pada pembahasan isim fa'il akan disebutkan itu. Dan doroba, doroba, dorobu, dan dorobat. Nanti ada disebutkan pembahasan pada isim fa'il. Isim-isim yang dibaca rofa. Namun pada dasarnya, pada pokoknya, yang namanya fi'il madhi itu fi'il yang selalu berharokat fathah. Sedangkan fi'il amr, fi'il yang selalu majzum, selalu dijazmkan atau berharokat sukun di situ. Idrib, ijlis, uktub, nah, semuanya pakai sukun. If'al, nah, iklam, yang sukun-sukun seperti itu adalah fi'il amr. Iklam rahimakumullah, iklam fi'il amr. Undur fi'il amr, ya, banyak. Dan sudah kita, sebagiannya telah kita pelajari bagaimana cara membuat fi'il amr, nah, dalam pelajaran sorof. Kemudian yang ketiga, fi'il yang ketiga adalah fi'il mudhari. Fi'il yang di awalnya terdapat salah satu dari huruf tambahan yang terkumpul pada ucapanmu anaitu, alif, nun, ya, dan ta. Alif, nun, ya, dan ta. Itu fi'il mudhari'. Yang dicontohkan di sini yadribu. Nanti bisa berubah menjadi tadribu. Hanya kita contohkan itu tinggal mengganti alif, nun, dan ta. Nah, maknanya nanti berbeda. Misalnya di situ tadi yadribu. Kita contohkan misalnya. Nanti menjadi bisa dibaca yadribu. Kemudian ketika berganti dengan alif menjadi adribu. Kemudian ketika berganti dengan ta menjadi tadribu. Kemudian ketika berganti dengan nun menjadi nadribu. Kalau yadribu tadi dia seorang laki-laki sedang memukul di situ. Kalau adribu, saya sedang memukul. Adribu, saya bisa laki-laki, bisa perempuan karena dia adalah orang yang berbicara. Mutakallim wahda. Seorang yang berbicara. Adribu, saya sedang memukul. Ini bisa untuk laki-laki, untuk perempuan. Kemudian tadribu, dia seorang perempuan sedang memukul. Dia seorang perempuan sedang memukul. Atau bisa maknanya kamu seorang laki-laki. Tadribu bisa maknanya dia seorang perempuan sedang memukul, atau kamu seorang laki-laki sedang memukul. Tadribu, halaman 18. Halaman 18. Pembahasan tentang fi'il-fi'il, babul af'ali, bab fi'il-fi'il. Ya, jadi al-tadribu bisa kamu, dia seorang perempuan sedang memukul, atau kamu seorang laki-laki sedang memukul. Kalau nadribu, maknanya adalah kami. Berarti orang yang berbicara dengan disertai yang lainnya dengan mengatakan kami sedang memukul. Nah, ini ciri-ciri fi'il mudhari. Ketika kita dapati satu kalimat atau satu kata diawali dengan alif, nun, ya, dan ta, maka kata tersebut adalah fi'il dan fi'ilnya adalah fi'il mudhari. Fi'ilnya adalah fi'il mudhari. Semua fi'il mudhari bisa dibentuk dengan itu. Semua fi'il mudhari. Semua fi'il mudhari bisa kita bentuk dengan diganti huruf depannya. Misal yaktubu. Misal yaktubu dibentuk menjadi 4 tadi ditambah 3 menjadi aktubu, taktubu, kemudian nat tuknak tubu. Nah, yaktubu, aktubu, taktubu, nak tubu. Nah, itu fi'il mudhari'. Kalau misalnya yajlisu, Pak Effendi, menjadi yajlisu, menjadi nah, yang satu tajlisu, yajlisu. Nah, aslinya yajlisu ya. Kemudian kalau yakra'u antum nakra'u, na'am. Kemudian kalau yaf'ulu antum atau naf'ulu, na'am. Kemudian kalau yasrobu, na'am. Kemudian kalau ya'lamu, nah, kemudian kalau ya'rifu, nah, kemudian kalau ya'ka'udu, ya'ka'udu, nah, kemudian kalau apa? Yalbasu, yalbasu. Nah, albasu, nalbasu, talbasu. Nah, itu jadi semua fi'il mudhari' bisa dibentuk seperti itu. Dan itu nanti masuk pada satu pembahasan tasrif, yakni tasrif lughawi. Ya. Misalnya nanti kita ada kaitannya dengan ini, nanti akan di situ disebutkan tasrif lughawi, misalnya dari yadribu. Yadribu, yadribani, yadribuna. Tadribu, tadribani, yadribna. Tadribu, tadribani, tadribuna, tadribina, tadribani, tadribna, atribu, natribu. Ada semua di situ nanti. Termasuk yang 4 di situ, yang tanda-tandanya di situ. Jadi yadribu, yadriban semuanya ya. Kemudian tadribu dan semuanya tak. Nah. Kemudian tadribu pakai tak lagi. Kemudian tadribi pakai tak lagi. Kemudian yang terakhir atribu, natribu. Nah. Atribu, natribu di situ. Nah, nanti kalau antum nanti masuk apa tasrif lughawi, di situ ada nanti masuk di situ semuanya. Nah, itu adalah fi'il mudhari. Walaupun nanti ada huruf-huruf yang depannya alif, nah, tak ada yang bukan fi'il mudhari, ada juga. Ternyata dia fi'il misalnya fi'il madi, ya. Nanti ada yang depannya alif tapi dia fi'il madhi. Cuma kalau depannya alif dia fi'il madhi, pasti di belakangnya pakai fathah karena fi'il madhi selalu fathah. Misalnya seperti akroma. Nah, akroma yukrimu. Nah, akroma ini kalau kita belum tahu kan berarti kan dia seperti fi'il mudhari', kan? Padahal dia fi'il madhi. Ya, akroma artinya memuliakan. Nah, ini saja kalau fi'il madhi itu tadi dia di belakangnya fathah. Kalau fi'il mudhari dia di belakangnya dhamma. Nah. Sedangkan fi'il mudhari' sendiri sudah kita bahas ya, fi'il mudhari' sendiri ada 3 macam. Ya. Fi'il mudhari' yang sahihul akhir, fi'il mudhari' mu'talul akhir, fi'il mudhari' af'alul khamsah. Ini sudah kita bahas di pembahasan i'rab gitu ya. Yang af'alul khamsah jumlahnya fi'ilnya ada 5. Nah. Kemudian yang fi'il mudhari' mu'talul akhir yang di akhirnya berupa huruf alif, wawu dan ya. Nah, seperti yas'a belakangnya alif, yarmi belakangnya ya, yada'u belakangnya wawu. Itu fi'il mudhari' yang mu'talul akhir dan yang lain-lainnya. Nanti yardo belakangnya alif, ya. Yaqdi belakangnya ya. Jadi dia tidak pakai harokat domah tidak, tapi di situ karena ada huruf ilat, ada huruf wawu, ya ataupun alif, itu namanya fi'il mudhari' mu'talul akhir. Ada fi'il mudhari' yang jenis af'alul khomsah ya, yang jenis mu'talul akhir ya, yang mungkin belum mengetahui jenis mu'talul akhir seperti tadi kita contohkan. Yarmi, yardo, yada'u. Jadi kalau ada fi'il mudhari' diketahui dia fi'il mudhari' karena apa? Depannya pakai ya. Ya, ciri-cirinya fi'il mudhari' alif, nun, ya dan ta. Itu fi'il mudhari' ada ya-nya. Nah, saja dia fi'il mudhari' mu'tal, mu'talul akhir. Yang huruf akhirnya itu alif, wawu dan ya. Contohnya di situ yarmi, yardo, yada'u. Kalau yarmi belakangnya adalah huruf ya, yardo belakangnya adalah huruf alif, sedangkan yada'u belakangnya adalah huruf wawu. Ya, ini tanpa sukun ya, ini ya. Ini tanpa sukun. Ya da'um begitu saja. Belakangnya berupa huruf wawu. Sedangkan fi'il mudhari' kalau yang ada di sini ya yadribu, itu jenis fi'il mudhari' yang sahihul akhir. Yang huruf akhirnya berupa huruf sahih. Huruf yang sehat. Sehingga dia mendapatkan harokat doma. Kemudian fi'il mudhari' yang jenis af'alul khamsah, antum bisa lihat contohnya di halaman sebelumnya itu ya, halaman 16. Yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina, halaman 16. Di situ sudah ada contohnya fi'il mudhari' yang jenis af'alul khamsah ya. Yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. Ini bisa dibentuk dari fi'il mudhari' yang jenis fi'il mudhari' sahihul akhir. Yadribu juga bisa dibentuk dengan af'alul khamsah karena memang ini berasal dari bentukan kalimat tersebut ya. Yadribu yang menjadi yadribani, tadribani, yadribuna, tadribuna, tadribina. Seperti itu af'alul khamsahnya. Yaktubu juga demikian. Yaktubani, taktubani, yaktubuna, taktubuna, taktubina. Nah itu af'alul khamsah. Fi'il mudhari ini, terangan selanjutnya, selalu marfu, selalu dirofakan. Ya. Selalu dirofakan. Adribu, ladribu, nadribu, yadribu, selalu dirofakan. Tanda rofaknya di situ pakai apa? Dhamma. Sedangkan pada fi'il mudhari yarmi, yardo, yada'u, tidak tampak di situ dirofakan kan? Karena tanda rofa itu aslinya dhamma. Nah, yang tampak di situ memang tidak ada yang tampak. Semuanya yang satu pakai kasroh, yang satu pakai fathah, yang satu pakai dhamma. Tapi huruf akhirnya enggak ada harokatnya. Maka dikatakan di situ adalah dia dirofakan, dibaca marfu, dirofakan, tanda rofaknya itu dengan apa? Enggak, tanda rofaknya. Tanda rofaknya apa? Ya, dhamma apa? Tanda rofaknya enggak ada di situ dhamma. Yang muqtal ini. Yarmi, yardo, yad'u. Ini kan di fi'il mudhari kan semuanya dirofakan. Sementara ini dirofakan dengan apa ini? Dhamma muqaddarah. Dhammanya ditakdirkan atau tersimpan, ya. Dhammanya tersimpan. Nah, kalau pada afalul khamsah juga dirofakan, rofaknya dengan tetapnya nun. Kalau afalul khamsah, fi'il mudhari jenis afalul khamsah, yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina, dirofakan juga, tapi tanda rofaknya dengan tetapnya nun. Kalau yang sakiful akhir jelas tanda rofaknya dengan tanda asli, yakni dhamma. Tanda rofa asli itu dhamma. Kemudian yang yarmi, yardo, yad'u, dhammanya tersimpan, dhamma muqaddarah, karena terhalang dengan huruf ini tadi, ya, alif, dan wawu. Terhalang dengan huruf ini. Sedangkan kalau fi'il mudhari jenis af'alul khamsah, tanda rofaknya dengan tetapnya nun. Nunnya tetap. Yaf'aluna, yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. Ada nanya gitu, ada nunnya. Itu fi'il mudhari jenis af'alul khamsah. Jadi fi'il mudhari selalu dirofakkan. Kecuali jika masuk kepadanya alat yang menasobkan, penasob, atau alat yang penjazm, yang menjazmkan. Kecuali kalau fi'il mudhari itu kemasukan alat-alat yang menasobkan dan alat-alat yang menjazmkan. Maka fi'il mudhari tidak lagi dibaca rofa, tidak marfu, tidak dirofakan. Tapi kalau sudah kemasukan alat nasab berarti dinasabkan. Kalau kemasukan alat jazm berarti dijazmkan. Itu fi'il mudhari. Nah, di sini nanti kita setelah ini berarti membahas nawasib yang menasabkan fi'il mudhari. Nah, kita membahas nawasib yang menasabkan fi'il mudhari. Bisa dipahami tiga macam fi'il ini. Jadi fi'il itu ada tiga macam, fi'il madhi, fi'il mudhari, dan fi'il amr. Fi'il madhi jelas tandanya adalah selalu fathah akhirnya. Fi'il mudhari tandanya di depan, alif, nun, ya, dan ta. Dan ada tiga jenis fi'il mudhari. Kemudian fi'il amr, fi'il yang selalu disukun. Nah, dijazmkan dan dia disukun. Kemudian ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, selanjutnya adalah membahas tentang nawasib. Nawasib adalah alat-alat yang menasabkan fi'il mudhari', di situ ada 10 alat-alat yang menasabkan fi'il mudhari'. Ada 10 di situ: an, lan, idan, kai, lamu, kai, lamul juhud, hatta. An, lan, idan, kai, lamu, kai, lamul juhud, hatta. Jawaban dengan menggunakan huruf fa, yakni fa sababiyah, yang didahului dengan tuntutan atau peniadaan. Jawaban dengan menggunakan huruf wawu, terkenal dengan sebutan wawu ma'iyah atau wawu yang didahului adanya tuntutan atau peniadaan. Yang terakhir, jawaban dengan menggunakan huruf au yang bermakna sampai atau kecuali. Kita lihat contohnya masing-masing pada kalimat yang didahului dengan an misalnya. Nah, kalimat yang didahului dengan an. Setiap kalimat yang didahului dengan an yang masuk pada fi'il, maka kalimat tersebut dinasobkan. Kalimat tersebut dinasobkan. Misalnya, contohnya adalah uhibbu an tafhama. Uhibbu an tafhama. Di situ an dikatakan tidak memiliki arti secara khusus, dia berfungsi untuk sebagai pemisah dua fi'il. Lihat di situ ada dua fi'il, uhibbu dan tafhama. Uhibbu dan tafhama, yang dipisah dengan an. Uhibbu an tafhama, dipisah dengan an. Uhibbu an tafhama. Iya. Maknanya uhibbu, saya suka engkau memahami, saya suka engkau paham. Uhibbu an tafhama. Uhibbu ini juga fi'il mudhari. Nah, didahului dengan alif di situ. Uhibbu didahului dengan alif. Yang saja ini bentuk yang lain ya. Uhibbu banyak ditasdid di situ, nanti ada bentuk yang lain. Nah, ada jenis fi'il yang lain. Kemudian antafhama, ada an di situ. Tafhama ini juga fi'il mudhari. Tuhibu fi'il mudhari. Tafhama juga fi'il mudhari. Antafhama, maka fi'il mudhari yang didahului dengan an, maka dia harus dinasabkan. Di situ tanda nasabnya dengan fathah. Tanda nasabnya dengan fathah. Karena fi'il mudhari sahihul akhir. Fi'il mudhari sahihul akhir. Kalau dia dinasabkan masuk tanda atau alat nasab, maka tanda nasabnya dengan fathah. Bisa juga fi'il ini masuk pada fi'il, bisa juga an ini masuk pada fi'il yang jenis af'alul khomsah. Tinggal ganti di situ misalnya af'alul khomsahnya. Ya. Misalnya af'alul khomsahnya, kita ganti sama misalnya, sama an di sini. Uhibbu an tafhamu. Uhibbu an tafhamu. Ini sama dengan sini, kita ganti. Ini ganti di belakangnya. Uhibbu an tafhamu. Saya suka kalian paham. Iya. Yeah. Mana wa? Antafhamu ya. Asalnya tafhamu. Kemudian itu fi'il yang jenis afalul khamsah menjadi tafhamuna. Kemudian ada an. Kalau afalul khamsah dibaca nasab, kemasukan amil nasab, tanda nasabnya dengan membuang nun. Asalnya tafhamuna. Mana pak? Mana fathanya? Ya tafhamu. Penulisannya itu pakai alif itu maksudnya. Ah, penulisannya biasanya itu imlaknya itu begitu. Ganti penulisannya terkadang pakai alif. Bisa juga tidak pakai alif, tidak masalah. Nah, iya, tinggal membuang nun sini ya, maksudnya ya. Ini tidak perlu pakai alif ya, untuk memudahkan aja tidak pakai alif. Jangan kan harus pakai alif, itu hanya implaknya aja dalam penulisan biasanya jamak di situ biasa pakai alif dalam implaknya. Misalnya antafhamu tadi maksudnya itu ya pakai alif gitu ya. Itu dalam imlak saja. Jadi supaya enggak membingungkan, kita buang alifnya. Ini asalnya tafhamuna, nunnya dibuang. Karena afalul khamsah dia bagian dari fi'il mudhari. Dan bisa kemasukan huruf an juga. Kalau kemasukan huruf an, yang tadinya ya tafhamuna menjadi antafhamu. Nunnya dibuang. Begitu pula an juga masuk pada fi'il mudhari' yang lain, masuk pada fi'il mudhari' yang mutalul akhir juga bisa. Ini salah satu contoh saja ya, supaya kita tahu bahwasanya ini masuk pada fi'il ini dan fi'il itu dan fi'il ini ya, karena yang namanya juga fi'il mudhari', semuanya kemasukan jenis nawasib, yakni alat-alat yang menasabkan. Contoh yang ini juga bisa, misalnya kita masukkan an yarmia, uhibbu ay yarmia, an yarmia, saya suka dia melempar. Yarmi melempar ya, yardo meridoi, yad'u menyeru, saya suka dia melempar. An yarmia. Kalau muktalul akhir jenis ini yang belakangnya pakai ya yarmi, kalau kemasukan ambil nasab itu ya-nya dibunyikan an yarmia. Ini alat yang pertama, yakni an. Kemudian yang kedua adalah lan. Lan maknanya tidak akan. Misalnya contohnya lan natakal lama. Misal contoh. Misal contoh lan naktuba, lan naktuba. Kami tidak akan menulis lan naktuba. Dari kata ba yaktubu, di situ naktuba, lan naktuba. Kami tidak akan menulis. Kalau kita mau mengatakan saya tidak akan menulis, berarti lan aktuba. Lan aktuba. Pakainya alif. Kalau kita mau mengatakan dia tidak akan menulis, ya lan taktuba. atau lan yaktuba. Ya. Maknanya tidak akan. Itu yang contoh daripada lan. Jadi setiap fi'il mudhari, jenis apa saja yang kemasukan, yang kemasukan amil nasab lan, maka fi'il tersebut dinasabkan. Kalau jenisnya fi'il mudhari sahihul akhir, nasabnya pakai fathah. Kalau jenisnya fi'il mudhari' af'alul khamsah, nasabnya dengan membuang nun. Kalau jenisnya mu'talul akhir, kalau mu'talnya ya, ya berarti dia dibunyikan, nasabnya pakai fathah. Kalau yang jenis kedua ini beda. Ya dan wawu, alif dan wawu, misalnya kita pakai lang, tetap langnya, fi'ilnya tetap. Kalau lan pada masuk pada fi'il mudhari' jenis mu'talul akhir, masuk pada yang jenis mu'talul akhir yang akhirnya alif, itu alifnya tetap, tidak dibaca lan yardo'a, enggak, tapi lan yardo, tetap lan yardo. Tapi kalau masuk pada jenis mu'tal yang belakangnya wawu atau tadi ya, itu nasabnya pakai fathah lan yada'uwa, lan yardo tidak akan ridho, lan yada'uwa tidak akan menyeru. Hanya saja ketika mu'talul akhir itu dirofakan, dibaca rofak, itu semuanya pakai dhammah muqaddarah. Kalau yang lan yardo, berarti nasabnya apa? Nasabnya fathanya apa? Fathanya muqaddarah. Ya. Fathanya tersimpan. Kalau dinasabkan yardo berarti fathahnya tersimpan. Kalau yadwa, wawunya dibunyikan menjadi fathah, jadi tanda nasabnya fathah. Kalau yarmia, begitu pula yarmia, tanda nasabnya pakai fathah. Itu contoh alat yang menasabkan pada fi'il mudhari'. Yang kedua, jadi fi'il mudhari' ketika kemasukan amil-amil nasab, maka dia dinasabkan. Dua contoh ini kita cukupkan sampai di sini. Sebelum kita tutup, ada pertanyaan? Gimana? Lan tidak akan, yang lan tidak akan menyeru, yaitu itu menyeru berdoa atau berdakwah, menyeru kan berdakwah, atau yad'uwa, yad'u itu bisa juga berdoa, berdoa atau berdakwah. Nasab. Yang mu'tal. Yang mu'tal tadi enggak tersembunyi toh? Yang mu'tal yang jenis ya? Yang afalul khamsah membuang nun semua. Nah, kalau kemasukan afalul jenis fi'il mudhari' yang afalul khamsah itu semuanya dibuang nunnya. Kalau kemasukan amil na nasab. Nunnya semuanya dibuang. Fa illam taf'alu wa lan taf'alu. Ya. Dalam surat Al-Baqarah kalau pakai lan di situ lan taf'alu, bukan lan taf'aluna. Nunnya dibuang soalnya di situ. Iya dibuang. Maknanya dibuang. Bukan hilang tapi dibuang, asalnya ada. Barakallahu fiikum. Nah. Ya tadi alif, nun, ya dan ta. Di depannya tadi. Nah, kalau lan naktuba pakai nun berarti kami. Kami itu berarti banyak orang ya, kita sama yang lainnya. Kalau depannya pakai alif lan aktuba berarti saya tidak akan menulis. Kalau lan yaktuba berarti dia seorang laki-laki, tidak akan menulis. Kalau lan taktuba ada dua maknanya tadi, bisa dia seorang perempuan, bisa kamu seorang laki-laki. Lan taktuba. Kalau yang tak bisa dia perempuan, bisa kamu seorang laki-laki. Tidak akan menulis. Ya. Yang membedakan huruf depannya tadi. Ya. Alif, nun, ya dan tak. Kalau alif saya. Kalau nun kami, kalau tak apa tadi bisa dia bisa kamu. Nah, kalau dia berarti perempuan, kalau kamu berarti laki-laki. Kalau ya dia laki-laki. Yak tubuh dia laki-laki sedang menulis. Itu yang membedakan saya, dia, kamu. Nah, adalah huruf depannya. Dan itu sebagai ciri fi'il mudhari. Sebagai ciri fi'il mudhari. Dan masalah fi'il ini, fi'il madhi, fi'il mudhari, dan fi'il amr, sudah antum yakni pelajari pada kitab tasrif. Ya. Di situ antum sudah mengetahui jenis-jenis fi'il yang dari fa'ala, yaf'ulu, fa'lan, fa'ilun, maf'ulun, uf'ul, lataf'ul, maf'alun, maf'alun, mif'alun. Ini dari rangkaian perubahan ini, di situ ada fi'il fa'ala, yaf'ulu, fi'il madhi dan fi'il mudhari. Dan tadi uf'ul, fi'il amr. Nah, di situ ada rangkaiannya di situ. Jadi memang antara nahwu dan sorof itu tadi ada kaitannya, sehingga harus memang dipelajari sama-sama. Jadi ketika antum memahami ini, antum nanti akan belajar ini juga, nanti akan dimasukkan pembahasan itu. Nah, seperti itu, saling berkait. Nah, hanya saja fokus pada pembahasan nahwu itu ada pada akhir huruf dari setiap kata. Nah, setiap kata tadi lan naktuba berubah, nanti ada naktubu berubah huruf apa harokatnya. Nah, itu karena memang nahwu di situ pembahasannya. Nah, membahas tentang akhir setiap huruf yang terakhir itu berubah harokatnya sesuai dengan kondisinya. Nah, sesuai dengan kondisinya tadi. Ketika dia normal tidak kemasukan apa-apa pada fi'il mudhari', maka pakainya dhamma. Ketika kemasukan amil nasab pakainya fathah. Nah, atau pada fi'il afalul hamzah dibuang nonnya. Pada mu'talul akhir kalau pada ayat dibunyikan ayyarmiya. Nah, fokusnya di sini kalau nahu perubahan dari setiap akhir huruf itu, apakah dia dibaca fathah, apakah dia dibaca dhamma, apakah dia dibaca kasroh, ini yang kita pelajari pada permasalahan nahu. Adapun sorof, sebagaimana kita pelajari juga, itu mempelajari tentang bentukan perubahan setiap kata. Nah, bentukan perubahan setiap kata dari kalimat satu kata menjadi 10 kata, dari fa'ala menjadi 10 kata. Nah, dari 1 menjadi 10 ditambah 9. Fa'ala yaqulu fa'lan, fa'ilun maf'ulun, uf'ul la taf'ul, maf'alun maf'alun, nif'alun. Sampai di sini pembahasan kitab Matan Al-Jurumiyah, kemudian kita lanjut kepada kitab Aunul Bari fi tasyilit tasrifil istilahi.